بسم الله الرحمن الرحيم. Maaf, saya kalau ada dua tiga pertanyaan saya bacakan satu ya, mewakili yang lainnya dulu. Ini panjang. Memang sudah disiapkan ya. Baik. Saya ingin bertanya apakah doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Allah SWT karena salat saya tidak benar, saya sering mendahului imam dan tidak tahu sebenarnya tentang cara salat sesungguhnya. Ah, ini bertanya dan dijawab sendiri ya, sudah. Baik. Saya ingin salat yang benar agar semua doa saya dikabulkan dan tetap menjadi orang yang optimis. Ya, mohon jawabannya. Jawabannya ikuti kajian-kajian kita dan praktekkan. Ya. Pertama, jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa doa tidak dijawab. Itu keliru. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-Ku mencari-cari Aku, ada keperluan dengan Allah, katakan Muhammad kepadanya, jangan bicara saya dekat. Saya akan selalu hadir dengan hamba-Ku ketika dia membutuhkan. Lihat kalimatnya, ujibu da'wata da'i idza da'a. Saya pasti akan selalu mengabulkan doa hamba-Ku ketika dia bermohon kepada-Ku. Pasti selalu mengabulkan. Kalimatnya fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris ada tiga arti. Present, continuous, future. Present, continuous, future. Sekarang, terus, atau nanti. Jadi sifat doa itu kapanpun dimohonkan, pasti dijawab. Pasti dijawab. Jadi kalau ada orang-orang yang berdoa, kemudian tidak dijawab, pasti ada yang salah dengan cara dia berdoa. Karena doa itu kalau enggak dijawab sekarang, besok dijawab. Kalau enggak besok, nanti dijawab. Kalau bukan di dunia, di alam kubur. Kalau bukan di alam kubur, di akhiratnya, pasti diberikan. Jadi kalau ada yang tidak dijawab, ada yang salah. Di antara yang tidak dijawab itu, atau lambat jawabannya, satu, falyastajibuli. Kalau ingin cepat dijawab, cepat respon seruan itu. Perhatikan persamaan ini. Allah menyeru kita, memanggil kita. Anda cepat respon. Maka saat Anda menyeru Allah, Allah pun akan cepat merespon. Rumusnya ada di Quran surah kedua, ayat 152. Posisi paling kanan sebelah bawah. Fadkuruni adhkurkum. Fadkuruni, Anda cepat berzikir kepada saya. Adhkurkum, saya pun akan cepat ingat Anda. Anda cepat ingat saya, kata Allah, saya akan cepat ingat Anda. Bisa. Salat subuh, jam 3 lewat 59. Dipanggil oleh Allah lewat muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bangun. Anda ingat Allah saat Anda, saat dipanggil Allah. Maka Allah pun akan ingat Anda saat Anda memanggil Allah. Belajar. Anda dipanggil jam 3 lewat 59. Jam 3 sudah bangun. Sebelum dipanggil, sudah siap-siap. Anda salat tahajud dulu, Anda zikir dulu, Masya Allah. Saat Anda memanggil Allah, sebelum Anda manggil, Allah sudah siapkan kebutuhan Anda. Jika Anda sebelum dipanggil, sudah menyiapkan ini menuju Allah, maka Anda pun sebelum memanggil Allah, Allah sudah menyiapkan segala kebutuhan Anda. Yang jadi masalah, dipanggil jam 3.59, baru bangun jam 5 lewat 39. Itu pun belum ingat sholat. Jadi persoalan di sini. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah ada orang-orang yang saat meminta ingin cepat dikabulkan, tapi saat dipanggil Allah suka melambat-lambat. Wajar kan kalau Allah tunda? Nah, ini sifat penundaan. Ada yang tidak dikabulkan? Ada. Siapa di antaranya? Satu adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi Al-Ajala. Al-Ajala. Mana Al-Ajala ya Rasulullah? Siapa itu Al-Ajala? Kata Nabi adalah orang yang berdoa lalu cepat menyimpulkan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Sudah, tugas kita berdoa, tugas Allah mengabulkan. Gak usah mikirin bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita, bukan tugas kita. Ini tugas kita berdoa aja. Nabi Zakaria itu tugasnya cuma berdoa sampai rambutnya memutih, fisiknya letih. Gak pernah mikirin. Ya Allah, kalau dikabulkan nanti anaknya laki-laki atau perempuan, ya Allah, namanya siapa? Gak mikirin. Kata para ulama, memikirkan sesuatu yang sudah jelas itu cuma buang-buang waktu dan tenaga. Jangan mikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Hujan dipikir, ah mendung, kalau mendung pasti gelis atau hujan banjir. Ustaznya paling kalah, tak jadi. Padahal ustaznya sudah nungguin sejak asar gitu kan, bisa terjadi. Jadi capek pak, lu ngurusin yang bukan urusan kita, yang beli kulkas tetangga yang heboh Anda, Maaf itu yang bocor genteng tetangga yang bikin status Anda. Kan enggak ada hubungannya. Enggak nyangka, nyangka itu. Itu satu. Yang kedua, maaf, doa yang tidak dikabulkan. Itu langsung disebut oleh Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 1056, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Doa orang pelaku maksiat, yang makanannya haram, pakaiannya haram, kemudian perangkat tidurnya haram, ya, maaf, maaf, minumannya haram. Kata Nabi, "Anna yustajabu lidzalik." Bagaimana doanya bisa dijawab? Mustahil. Jadi begitu Allah akan mengabulkan, bukan gak pengen dikabulkan. Mau dikabulkan gak bisa masuk tuh. Karena yang haramnya disekat. Maka tobat dulu, tobat, keluarkan yang haram-haramnya. Setelah bertobat seperti itu, kerjakan kebaikan-kebaikan, niscaya Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan. Dan orang-orang yang akan dipercepat terkabulnya doa, biasanya diberikan hidayah oleh Allah untuk memperbaiki keadaan dirinya. Demi Allah saya katakan, saya sangat bahagia baca tulisan ini. Walaupun gak saya baca seluruhnya, saya langsung ke inti. Ada kalimat-kalimat, Masya Allah, saya ingin memperbaiki sholat, saya ingin bisa lebih baik lagi. Itu tanda pertama. Kalau Allah sudah berikan tandanya, Anda jangan jauh. Sebab kalau Anda menjauh, tidak mudah lagi mendapatkan tanda seperti ini. Ini sudah tanda yang pertama. Kalau sudah Anda lakukan dengan baik, demi Allah saya katakan, semoga Allah mengabulkan doa Anda sebelum Anda memintakannya.